بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله، pagi hari ini kita akan masuki halaman yang ke-26 dari kitab saya. Ringkas yang perlu disampaikan pada pertemuan pagi hari ini dari pelajaran yang telah lewat, bahwasanya tanda untuk rafa'nya isim, yakni isim dihukumi marfu', dengan tanda dhamma, dengan tanda alif, dengan tanda waw. Adapun rafa'nya isim yang dengan tanda dhamma itu ada pada isim mufrad, kemudian jamak muannats salim, kemudian jamak taksir. Adapun yang tanda dengan alif ada pada isim musanna, kemudian yang dengan wawu itu ada pada jamak muzakkar salim dan al asmaul khamsah. Ini harus direkam dengan baik, disimpan dalam kepala kita, jadi betul-betul hafal. Jadi hafalnya itu ketika ditanya langsung keluar spontanitas. Berarti hafalnya sudah baik. Semisal ditanya yang isim tanda rafa'nya dengan dhamma apa saja, kita langsung segera, satu isim mufrad, yang kedua jamak muannats salim, yang ketiga jamak taksir. Kuncinya ikhwah, kalau muncul isim mufrad itu niscaya muncul jamak taksir. Karena tandanya isim mufrad dengan jamak taksir itu sama, baik di rafa, di nasab maupun di jar. Paham ya? Wabillahi taufik. Itu cara ngetes apakah kita sudah betul-betul merekam dengan baik, hafal di dalam kepala kita. Ya, itu ketika ditanya langsung bisa keluar. Jelas ya? Tapi ketika ditanya masih melihat, itu berarti hafalnya di luar kepala. Nah, kalau hafalannya di luar kepala, itu berarti melihat. Tapi kalau hafalannya sudah ada di dalam kepala kita, tinggal dikeluarkan. Faham? Barakallahu fikum. Malhudhatun. Kita akan lihat halaman 26. Malhudhah. Ulasan. Atau boleh kita katakan catatan. Di sini ada dua catatan yang penting. Pertama, tusamma dhammatu alamat ar-raf'il asliyyati. Dhamma dinamakan tanda rafa' yang asli. Jadi tanda rafa' yang asli itu menggunakan dhamma. Sehingga kalau ada kata marfu'un, itu artinya di rafa, itu tanda asalnya itu dengan dhamma. Bisa difahami? Baik. Berarti masih ada dua tanda rafa yang lain. Apa ya, Pak? Wawu dan alif. Atau alif dan wawu. Tusammal alifu wal wawu. Dinamakan alif dan wawu, tanda rafa' yang kedua dan ketiga, alamat raf'il far'iyyataini, itu dinamakan tanda rafa' cabang. Keduanya itu dikatakan tanda rafa' cabang. Ya, jadi ada asal, kemudian ada cabang. Saya kasih soal, kenapa alif dan wawu itu kok dikatakan tanda rofa cabang? Jawabannya apa? Karena tidak mungkin di situ muncul dhamma. Jelas? Saya kasih contoh misal kemarin apa ibanya dengan contoh? Jaa talibun. Jaa talibun. Telah datang seorang pelajar. Talibun ini dihukumi rofa atau marfu di rofa sebabnya sebagai fa'il pelaku. Ini jelas domahnya ada. Paham ya? Nah, kalau kita mau katakan telah datang dua siswa, berarti apa ya, Pak? Jaa talibani. Telah datang dua orang siswa. Kan enggak ada domahnya di sini. Talibani kan enggak ada domahnya. Ya enggak? Lalu dari mana kita tahu ini tanda rofahnya? Dari A, alif. Nah, karena alif ini sebagai tanda rofa dan asli rofa itu harus dhamma, maka alif ini dikatakan tanda cabang. Kenapa dikatakan tanda cabang? Karena tidak mungkin muncul dhammanya. Entah? Nah, ini di akhir huruf kan nun dikasroh kan? Nah iya. Kalau untuk melihat tanda alamat apa rofa yang terakhirnya dilihat. Terakhirnya dilihat ni ya dah. Padahal barakallahu akhirnya rofa itu dom. Jika alif ini dikatakan tanda cabang. Mafhum. Ja'al muslimuna. Telah datang orang-orang Islam. Ja'al muslimuna. Huruf terakhirnya apa ya, Pak? Nun. Ya kan? Nun itu di hal pertama ini. Paham. Nah, mana domasnya? Ya tidak ada. Terakhirnya nun di fathah. Kalau begitu al-muslimuna jamak apa nih, Pak? Mudzakkar salim ya. Sebagai tanda rufaknya yang mana? Wawu. Nah, wawu ini sebagai tanda rufak dikatakan cabang. Difahami? Ya, jadi tanda aslinya dhamma, sedangkan alif dan wawunya itu dikatakan cabang. Cabang tau ya? Ya. Cabang itu cawang. Cabang itu cawang. Jadi ada aslinya dan ini cawang-cawangnya. Hip. Nah. Itu catatan yang pertama. Jadi domah itu tanda rufah yang aslinya, asalnya. Sedangkan alif dan wawu itu tanda cabangnya, keturunannya. Kenapa? Ya karena tidak memungkinkan untuk muncul harokat dhammah di situ. Jelas? Paham ini? Baik. Ulasan yang kedua. Yurfa'ul ismul mu'tallul akhiru bil alifi mislu al fata aw bil ya'i mislu al qadi bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Kita pelan untuk yang nomor 2 ini. Yurfa'u dirofa Al-ismul mu'talul akhir, isim yang mu'tal akhir. Isim yang huruf terakhirnya itu mu'tal, huruf illat. Ya, jadi isim yang huruf ilat akhir-akhirnya. Saya tanya dulu, tolibun huruf terakhirnya apa? Jawaban, tolibun huruf terakhirnya apa? Ba, ya. Jadi kalian itu harus bisa bedakan huruf dan harokat. Dan saya khawatir saya bilang huruf apa huruf terakhirnya, kalian katakan domba. Domba itu harokat, huruf terakhir itu ba. Paham? Tolibun huruf terakhirnya ba. Ba ini termasuk huruf ilat bukan? Bukan. Huruf ilat apa saja? Alif, wawu, ya. Jadi nanti kalau ada isim huruf terakhirnya itu alif, alif bukan hamzah. Ada isim huruf terakhirnya wawu, ada isim huruf terakhirnya ya. Jelas sampai sini ya? Itu namanya isim yang mu'talul akhir. Isim yang mu'tal, huruf ilat akhir terakhirnya. Saya kasih contoh isim yang huruf terakhirnya ilat. Musa. Terus Musa. Nih, huruf terakhir kan tidak ada harokatnya kan? Paham? Paham? Qadi. Al-Qadi. Al-Qadi. Sudah kan? Paham? Paham ikhwa? Lah. Musa Al-Qadi. Ini isim. Huruf terakhirnya itu tidak sehat ini. Huruf penyakit. Karena huruf terakhirnya apa ya, Pak? Apa ini? Musa huruf terakhirnya apa ini? Alif. Musa alif. Alif. Tanda alifnya ini judulnya berapa? Fathah. Karena judulnya alif itu dengan fathah. A. Kan begitu. Al-Qadi. Huruf terakhirnya apa ini? Ya, huruf terakhirnya ya. Ya. Dari mana kita tahu di huruf terakhirnya ya? Harokat sebelumnya kasro. Karena kasro itu i kan gitu. Paham ya? Paham. Iya. Walaupun tulisannya sama-sama bengkong-bengkong kayak gini, tapi ini beda. Musa, Isa, Al-Qadi, ini huruf terakhirnya kan penulisannya sama ya enggak? Sama enggak ikhwa? Sama. Tapi yang membedakan apa ini? Harokat sebelum huruf terakhir. Musa, harokatnya fathah, berarti ini alifnya, tulisannya kan seperti ya. Ini bukan ya, tapi alif. Karena sebelumnya Al-Qadi ini tulisannya kan kayak ya, tapi betul-betul ya karena huruf terakhirnya sebelum huruf terakhir berharokat kasrah. Ini namanya al-ismul mu'talul akhir. Isim yang berhuruf ilat terakhirnya. Isim yang berhuruf ilat huruf terakhirnya. Paham? Paham? Nah, di sini disebutkan yurfa'ul ismul mu'talul akhir bil alifi mislu al-fata. Al-fata ini termasuk mu'tal akhir dengan apa ya? Al-fata. Alif apa dengan ya? Alif. Tapi tulisannya seperti ya bukan? Ya. Tulisannya seperti ya, tapi ini alif. Taunya alif dari mana? Harokat sebelum huruf terakhir itu di fathah. Fathah itu yang menunjukkan ilatnya adalah alif. Faham? atau mu'tal akhir atau isim yang berilat huruf terakhirnya seperti al-qadi, yani mu'tal bilya namanya, al-qadi ya qadi sudah. Tulisannya ya betul-betul ya karena harakat sebelumnya kasrah. Lah ini nanti di rofa bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih, dengan dhammah muqaddarah yang ditentukan ala akhirih, di atas huruf terakhirnya. Ya, di atas huruf terakhir ini ada dhammah, tapi dhammah yang dikira-kira saja, enggak bisa muncul harakat dhammahnya. Sehingga mengatakannya bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Saya kasih contoh. Di sini ja'a talibun. Jelas dhammahnya, rafa'nya jelas dengan dhamma. Telah datang seorang siswa. Kalau kita mau katakan telah datang Musa, bilangnya gimana ya Pak? Ja'a Musa, begitu saja. Ja'a Musa. Kalau kita mau katakan telah datang seorang pemuda, nanti gimana? Ja'a al-fata. Ja'a al-fata. Ada suara u enggak? Kalau talibun kan ada domahnya. Ja'a Musa, ada suara domahnya enggak? Enggak ada ya. Ja'a al-fata, ada suara domahnya enggak? Enggak. Tapi kan mestinya huruf terakhirnya apa, ikhwah? Mestinya huruf terakhirnya di harokat apa, ikhwah? Domah kan? Paham? Mestinya huruf terakhirnya di harokat domah, mestinya. Karena ini adalah huruf yang muqtal akhir dengan alif, maka tidak bisa keluar dhamma. Karena alif itu mustahil menerima harakat. Alif itu tidak bisa menerima harakat. Khas. Sehingga tidak mungkin akan dikatakan ja'a Musa'u. Alif kan Musa. Alif kan kalau di dhamma apa bilangnya? U mestinya kan? Kan kita gak pernah dengar ja'a Musa'u. Ja'a al-fata'u. Enggak. Mestinya ja'a Musa. Walamma ja'a al-Musa fi miqatina. Musa disebutkan di situ. Tidak Musa'u. Paham? Lah, ini yang nanti tayyib barakallahu fikum jami'an i'rabnya itu mengatakannya dengan bidhommatin muqaddaratin ala akhirih. Talibun kan jelas fa'il marfu'nya dengan dhamma. Nah di sini fa'il marfu'nya dengan apa? Dhamma muqaddarah. Dhamma yang ditentukan ala akhirih, di atas huruf terakhir. Di atas huruf terakhir itu mestinya ada dhamma, tapi tidak muncul dhammanya. Paham ya? Jelas? Kenapa tercegah dari keluar dhamma? At-ta'adzur namanya, mustahil. Kemustahilan. Ya, ta'adzur itu kemustahilan. Mustahil alif menerima harakat. Alif, alif dasar menerima harakat. Harakat dhamma, kasrah maupun fathah tidak bisa. Alif tidak bisa. Tidak pernah dengar Musa'u, Musa'i, Musa'a. Ya Musa terus di mana-mana Musa. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marortu bi Musa. Nah itu tetap dibaca Musa. Jelas Fajri. Maksud. Maksud. Ayo. Begitu pula yang dengan kasrah. Ja'a al-qadi, telah datang al-qadi. Al-qadi artinya apa? Ha? Hakim. Enggak dibaca ja'a al-qadi yu. Plus, tapi dibaca ja'a al-qadi. saja al-qadiyu. Kenapa ya? Karena terakhirnya ilam. Kenapa kok ianya tidak bisa didoma? Tercegah dari domanya itu karena as-siqal. Terlalu berat untuk mengatakan al-qadiyu. Lebih ringan mengucapkan al-qadiyu. Jadi alasan tidak munculnya harakat domah di alif karena apa itu? At-ta'adzur. Apa artinya at-ta'adzur? Mustahil. Jelas? Alasan tidak muncul domah pada ya itu karena apa? At-tiqal. Berat. Berat. Beratnya ya ukuran rabiah, bukan. Kalau kita yang enggak ada beratnya, karena bilang al-qadiyu susah. Enggak susah kan bagi kita al-qadiyu. Paham? Iya. Nah, untuk ulasan yang nomor dua ini harus difahami dengan baik. Ya, jadi di rofa isim yang berilat huruf terakhirnya, apakah berilat dengan alif seperti al-fatah atau berilat dengan ya seperti al-qadi, itu nanti tanda rofanya dengan domah muqaddarah, domah yang ditentukan. Gak muncul domah. Domanya kira-kira saja di situ ada doma. Ala akhirih, di atas huruf terakhir. Jadi ja'al Musa ini di atas alifnya ini ada doma yang dikira-kira. Bukan dikira-kira bagaimana sih? Iya, dikira-kira ada doma di sini. Lalu mana domanya? Oh, namanya aja dikira-kira. Kok enggak dipastikan ada doma? Lalu kalau dipastikan ada doma kan Musa'u. Itu dipastikan ada domah seperti tolibun. Banyak kan ada domahnya kan pasti. Di sini kan gak musa'u. Berarti kan dikira-kira ada domah di situ. Loh kok itu ja'a Musa fa'il? Ya betul fa'il. Fa'ilun marfu'un. Ya, tanda rufaknya fa'il dengan apa? Ya dengan domah kalau isi mufrad. Ya apa tidak? Namun di sini ada perkecualian. Karena isim mufradnya di sini bukan huruf sehat. Kalau Talibun, Muhammadun, Aliun, itu kan huruf sehat semua, sehingga domahnya keluar, nampak. Tapi di sini Musa, Isa, Al-Fata, itu terdengar huruf terakhirnya enggak ada harakatnya. Ya ada harakat itu sebelum huruf terakhir, ya enggak. Lalu terus gimana kalau dikatakan ja'al Musa, ja'al Isa, ja'al al-fata? Mana domahnya? Lah, di situ ada kira-kira ada domahnya. Diperkirakan ada domahnya, tapi enggak bisa muncul domahnya. Jelas? Jelas. Kalau dipastikan ada domah lah seperti ini sudah pasti domahnya muncul. Terdengar sih domahnya? Paham? Nah, ini di sini enggak bisa muncul. Kenapa tidak bisa muncul di alif untuk harokat doma atau harokat yang lain? Karena at-ta'adzur. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Tercegah untuk munculnya doma karena kemustahilan. Karena alif tidak menerima harokat. Faham ya? Jelas? Ya. Jadi apa ya? Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. At-ta'adzur. mencegah dari munculnya dhamma. Jelas? Baik. Begitu pula ketika huruf ilatnya ya, seperti al-qadhi. Ja'al qadhi. Dhammahnya tidak muncul ya, ikhwah. Ya enggak? Mestinya kan seperti ja'a talibun, dhammahnya muncul kan di huruf terakhirnya. Ja'al qadhi. Lo apa? Rekornya bilang ja'al qadhi. Paham? Lah, ini kaidah Arab itu kita tidak bisa intervensi ikhwah karena ini bukan bahasa kita. Paham? Ya kalau kita enggak ada masalah bilang ja'al qadhi, tapi menurut kaidah kita yang dipermasalahkan. Karena membuat kaidah sendiri. Jelas? Karena huruf ilat ya yang ada pada al-qadhi, baik. Jadi kaidah orang Arab menyebutkan dhammahnya di situ enggak muncul. Dhammahnya enggak muncul. Karena berat untuk mengatakan al-qawi itu berat. Harakat dhammah datang setelah kasrah berat. Sehingga dhammahnya yang dikata al-qadhi itu muqaddarah. Diperkirakan, ditentukan di situ ada dhamma. Sehingga kalau dikatakan ja'al qadhi, al-qadhi fa'ilun marfu'un. Fa'il yang marfu'. Tanda rafa'nya mana ifa? Dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Lihat dibukan dhammatun bidhammatin muqaddaratun ala akhirih. Sekarang tinggal alasannya. Kenapa? Dengan dhammah yang ditentukan di atas huruf akhir yaitu huruf ya, dhammah ditentukan muqaddarah. Apa alasannya? Ya mana'a min zuhuriha at-tiqal. Terhalangi dari munculnya dhammah karena berat. Karena berat. Man'a min zuhuriha as-siqal. Terhalangi dari munculnya dhammah itu karena apa ya? As-siqal, berat. Baik. Ada yang merasa kesulitan nih? Ya. Ini penambahan istilah sangat banyak pagi hari ini. Diborong dengan istilah, sehingga pesan saya diulang-ulang terus ya. Suka membaca diulang. Kebingungan ditanyakan, kebingungan ditanyakan. Jangan didiamkan. Memelihara kebingungan itu namanya mendiamkan kebingungan itu sama saja dengan memelihara kebingungan. Maksud saya, bahasa saya, kalau kalian diam kemudian tidak dipecahkan kebingungannya itu namanya memelihara kebingungan. Udah bingung, diam saja, itu namanya memelihara kebingungan. Gak ada buahnya. Tapi ketika bingung bertanya, itu nanti insya Allah ada penyelesaian. Jadi ada istilah-istilah baru yang harus dikuasai. Tip. Ada soal apa? Ada soal? Jelas? Barakallahu'alaikum. Kita pagi hari ini hanya halaman 26 ya. Di ulasan terkait dengan tanda rofa isim. Itu saja dikuasai dengan baik. Ya. Insyaallah nanti tidak akan mengalami kesulitan ketika melihat tanda rofa isim. Tanda rofa isim. Jadi kesimpulan yang perlu kita sampaikan, kalian harus hafal isim mufrad, jamak wana salim, jamak taksir, isim musana, jamak mudakar salim, al asmaul khamsah, isim muqtal dengan alif, isim muqtal dengan ya. Berapa sudah apa? 8 ya, 8. Yang belum disebutkan 1. Di tanda ini. Yang belum disebutkan 1. Ada yang bisa menjawab 1 yang belum disebutkan? Berdasar dari yang kalian pelajari di Muyasar. Taib. Sudah saya hitungkan kurang 1. Apa berarti? Ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin itu nanti tanda rofaknya dengan dhamma. Kita kasih contoh isim yang tidak menerima tanwin seperti Fatimatun. Itu tidak boleh dibaca Fatimatun. Jelas? Ya. Seperti Ahmadu. Tidak boleh dibaca Ahmadun. Karena isim itu tidak boleh menerima tanwin. Jelas? Yazidu. Ada orang namanya Yazid. Yazidu. Tidak boleh Yazidun. Itu isimnya tidak menerima tanwin. Itu nanti tanda rofaknya dengan dhamma. Sehingga kalau kalian suka, bisa dikasih ke nomor 3 di Malhubah. Di ulasan. Di sana ada isim yang tidak menerima tanwin, itu tanda rofaknya dengan dhamma. Kan di sini tadi sebutkan. Sudah, nah, itu di antara faedah ketika kita sudah pernah belajar sebuah kitab, mempelajari kitab yang lain, ternyata ada tambal sulamnya, Ibu. Ya, ada tambal sulamnya. Oh, di sini kan disebutkan, di kitab yang lain disebutkan, berarti ada ziyadah. Ada penambahan pengetahuan. Makanya semakin banyak literatur, ya, buku yang dibaca, itu akan semakin sempurna di dalam keilmuannya. Makanya pesan saya, ketika kita baru tahu satu bab, satu permasalahan, itu jangan buru-buru menyalahkan ketika berbeda. Jelas ya? Paham maksud saya? Kalian baru baca satu buku, langsung mengamalkan. Kemudian dalam masalah fikih misalnya, kemudian kalian amalkan, kalian pegangi yang tidak seperti ini salah. Jangan terburu-buru semacam itu. Hentam? Karena bisa jadi nanti baca buku yang lain kok berbeda dengan yang saya pelajari kemarin. Baca yang lain, oh nanti kok oh ada kesimpulan seperti ini. Lalu bagaimana jalurnya yang saya yakin yang saat ini saya amalkan ini dasarnya. Itu saja tanpa menyalahkan orang lain. Paham ya? Dalam masalah fikih misalnya saya kasih contoh dalam masalah apa? Fikih. Karena untuk menyalahkan orang lain itu adalah suatu perkara yang harus bisa membuktikan itu salah. Selama kita belum bisa membuktikan itu salah, maka itu harus berhati-hati di dalam berbicara. Maksudnya kita melihat kapasitas dirinya. Apa saya kok bisa menyalahkan? Kan begitu. Nah, kalau mau menyalahkan, ya cukup sepengetahuan saya. Ya, sepengetahuan saya. Saya tahu seperti ini. Kalau itu ya, walau alam. Begitu. Faham? Ya, saya kasih contoh di sini, di antaranya pelajaran nahwu. Nahwu itu banyak sekali silang pendapat, bahkan melebihi dari pelajaran fikih. Kalau itu suatu tempat yang bentuknya silang pendapat, jangan bermudah-mudahan untuk menyalahkan ketika beda di dalam berpendapat. Yang ada itu adalah ar-rajih, yang paling kuat. Kalau sudah as-sahih, yang sahih, nah itu harus yang lainnya salah. Paham ya? Nah itu butuh penelitian yang lebih mendalam. Ar-rajih saja itu nanti di sana juga akan mengatakan yang rojih juga. Jadi yang rojih menurut yang saya ketahui, jelas ya. Karena nanti orang yang berbeda dengan dia pun mungkin akan mengatakan yang rojih yang saya ketahui. Mafhum? Mungkin. Qanifidin barakallahu fikum. Ini mungkin catatan ketiga ya. kalau mau menambahkan, yaitu ismul ladzila yang sharif, isim yang tidak menerima harakat, itu pun nanti rofaknya dengan tidak menerima tanwin, isim yang tidak menerima tanwin harakat, itu juga nanti rofaknya dengan dom domma. Allahu ta'ala al-mudusab. Kita cukup untuk halaman 26, kita akan masuk ke halaman 27. InsyaAllah kita sampaikan besok pagi bismillah. Wa billahi taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.